عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بدأ هيتو أفا Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang dimasukkan ke dalam agama menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya. Bid'ah itu apa? Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan kedunia, bukan dalam urusan kedunia, bukan. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.